saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kita ingin tahu sebab-sebab agar mewujudkan istiqomah. Apa sebabnya, ya? Apa sebab-sebab mewujudkan istiqomah ini? Pertama, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah sebab yang paling utama. Allah Azza wa Jalla berfirman yang kita lihat dalam surah Al-An'am ya 125. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita melakukan berbagai hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Jadi itu taufik ya. Jadi kalau kita lihat sebab-sebab hidayah itu ya taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Yang kedua adalah berdoa. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa para hambanya. Oleh karena itu, sahabatku, sahabat Smart Radio, jika seseorang menginginkan istiqomah, maka ia harus banyak memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa menjadi seorang mustaqim, yaitu yang beristiqomah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, tentang Allah, tentang diriku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ya, seperti itu. Kemudian juga mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, niat ikhlas dan rajin beribadah saja tidaklah cukup untuk bisa beristiqomah. Rajin misalnya, ikhlas dan rajin. Seseorang yang ingin beristiqomah harus berjalan di atas yang hak. Jika tidak demikian, percuma saja dia beristiqomah pada kesesatan yang justru nantinya akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Nah, Rasulullah SAW pernah menghabarkan bahwa hanya ada satu kelompok yang senantiasa mengemban kebenarannya. Sebagaimana sabda beliau SAW, La tazalu ta'ifatun min ummati zuhirin alal haq. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wahum kadhalik. Jadi senantiasa ada sekelompok orang di kalangan umatku yang selalu tampak dengan kebenaran. Orang yang tidak mengacukan mereka tidak dapat memberikan madarat kepada mereka sampai datang perkara Allah dan mereka tetap dengan kebenarannya. Jadi itu istiqomah ya. Luar biasa kaitannya dengan istiqomah. Dan Al-Imam An-Nawawi ya, di dalam babul istiqomah ini, di samping menyebutkan definisi istiqamah menurut Ibn Rajab Al-Hambali, beliau juga mencantumkan ayat-ayat Al-Quranul Karim ya, di antaranya Fussilat ayat yang ke-6, Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka beristiqamalah kepadanya dan mintalah ampunan ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, mintalah ya, beristiqamalah dan mintalah ampunan ya, seperti itu. Kemudian Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Ya, fastaqim kama umirta. Ya. Istiqomalah sebagaimana kamu diperintahkan tadi. Ya, diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk istiqomah. Demikian pula di dalam Fussilat ayat yang ke-30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat turun mendekati mereka, mendekat kepada mereka di saat ajal hampir tiba gitu ya, sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati. Takut jangan, bersedih hati juga jangan. Wa absyiru bil jannah, berikanlah kabar gembira ya, bergembiralah kalian dengan surga, dengan jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Bersegeralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil khayati dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang istiqomah pelindungnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi itu, nahnu awliya'ukum fil khayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa ya yang dicenderungi, disenangin ya. Dan nuzulam min ghafur rahim. Jadi sahabatku, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, inilah istiqomah. Jadi luar biasa ya. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian kitab Riyadhus Salihin bab istiqomah. Nasihatku untukmu.